Kan itu tahun lalu pemenang sastra dari kerajaan Swedia itu adalah pemusik progres Bob Dylan. Selama ini kita tahu bahwa hadiah Nobel sastra itu pasti diberikan kepada orang-orang yang sudah berumur di atas 60 ke atas dan menulis karya sastra antara drama, prosa, dan puisi. Tapi tahun lalu, akhir tahun lalu, pengumuman kerajaan Swedia itu memberikan hadiah Nobel untuk Bob Dylan. Mestinya sebelum ini dimulai kita suruh Pocang memainkan harmonika dari Bob Dylan. Bawa harmonika enggak? Tambourine man, play a song for me. I'm a jingle jingle morning, I can following you. Ini pemain harmonika paling baik seluruh Indonesia loh. Lihat ya. My friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Terima kasih. Hari Pocang. Judul saya ini adalah Ngeri Jadi Orang Indonesia. Ada tiga model ngeri atau kengerian di Indonesia yang menyolok, bukan mencolok. Belakangan ini akibat budaya cangkem dari sejumlah tokoh yang disebut-sebut sebagai golongan puan-puan yang cerdik pandai. Sebelum saya menunjuk contoh-contohnya dalam perasaan masyhur, terlebih dulu saya merasa perlu mengingatkan diri sendiri bahwa pandai tidaklah sama dengan cerdik, sebagaimana banyak orang menganggapnya begitu. Buktinya, kalau ini hujan ini buat orang Cina ini menyenangkan, karena besok itu Xinjia. Katanya ini baru memuji-muji hujan perasaan